Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 490. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan tentang penggerak-penggerak kepada kesombongan dan sebab-sebab yang membangkitkannya. Ketahuilah bahwa sombong itu akhlak batiniah. Adapun yang zahiriah dari akhlak dan perbuatan, maka itu adalah buah dan natijah. Dan seyogyalah dinamakan buah dan natijah itu sombong. Dikhususkan nama sombong dengan pengertian batiniah, yaitu membesarkan diri dan melihat kadar atau tingkat diri di atas tingkat orang lain. Dan batiniah ini mempunyai sesuatu yang harus terjadi, yaitu ujub atau mengherani diri dengan menyangkut dengan orang yang menyombongkan diri, sebagaimana akan datang pengertiannya nanti. Maka apabila ia mengherani dirinya, ilmunya, amalnya, atau sesuatu dari sebab-sebabnya, niscaya ia membesarkan dirinya dan menyombong. Adapun sombong, zahiriyah, maka sebabnya tiga, yaitu sebab pada yang menyombongkan diri, sebab pada orang yang disombongkan, dan sebab pada yang menyangkut dengan hal lain. Dari yang menyombongkan dan yang disombongkan. Adapun sebab pada orang-orang yang menyombongkan diri itu ialah ujub. Adapun yang menyangkut dengan orang yang disombongkan, yaitu dendam dan dengki. Dan yang menyangkut dengan hal lain dari keduanya, yaitu riya. Maka sebab-sebab dengan pengertian ini menjadi empat. Ujub, dendam, dengki, dan riya. Adapun ujub, maka telah kami sebutkan dahulu bahwa ujub itu membesarkan sombong batiniah, dan sombong batiniah itu membuahkan sombong zahiriah pada perbuatan, perkataan, dan hal ihwal keadaan. Adapun dendam, maka itu membawa kepada kesombongan tanpa ujub. Seperti orang yang menyombongkan diri atas orang yang dilihatnya, bahwa orang tersebut seperti dia atau di atas dia. Akan tetapi ia marah kepada orang itu dengan suatu sebab yang telah mendahului dari orang itu. Maka marah itu dipusakai dendam. Maka marah itu mempusakai dendam. Dan melekatlah kemarahan itu pada hatinya. Maka karena yang demikian, tiada ia dipatuhi oleh dirinya untuk merendahkan diri kepada orang tersebut. Walaupun ada padanya mustahak bagi merendahkan diri. Maka banyaklah orang yang hina, yang tidak dipatuhi oleh dirinya kepada merendahkan diri kepada seseorang dari orang-orang besar. Karena dendamnya atas orang besar tersebut atau marahnya kepadanya. Dan yang demikian itu membawanya kepada menolak kebenaran apabila kebenaran itu datang dari pihak orang itu. Dan membawa kepada keras hidung daripada menerima nasihatnya. Dan membawa kepada bersungguh-sungguh untuk mendahului orang itu. Walaupun ia tahu bahwa ia tidak berhak yang demikian. Dan membawa kepada tidak akan meminta kehalalan daripadanya, dan walaupun ia berbuat zalim kepada orang itu, maka ia tidak akan meminta maaf pada orang itu, dan walaupun ia berbuat aniaya kepadanya, dan ia tidak akan bertanya kepada orang itu dari apa yang tiada diketahui itu. Adapun dengki, maka juga mengharuskan kemarahan bagi orang yang didengkikan. Walaupun tidak ada dari pihak orang yang didengkikan itu orang yang menyakitkan dan sebab yang menghendaki kemarahan dan kedengkian. Dan juga dengki itu membawa kepada mengingkari kebenaran, sehingga ia tidak mau menerima nasihat dan mempelajari ilmu. Maka berapa banyak dari orang-orang bodoh yang ingin kepada ilmu pengetahuan dan terus tinggal dalam kehinaan kebodohan, karena ia menyombongkan diri untuk mengambil faedah dari seseorang dari penduduk kampung atau familinya, karena dengki dan durhaka kepadanya. Lalu ia berpaling dan menyombongkan diri, serta diketahuinya bahwa ia mustahak merendahkan diri disebabkan kelebihan ilmu orang itu. Akan tetapi kedengkian yang menggerakkan kepada bermuamalah atau bergaul dengan orang itu, dengan tingkah laku orang-orang yang menyombongkan diri, walaupun dalam badannya ia tidak melihat dirinya di atas orang itu. Adapun riya, maka juga membawa kepada akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, sehingga seseorang sesungguhnya berdebat dengan orang yang diketahuinya bahwa orang itu lebih utama daripadanya, dan tiada perkenalan di antaranya dan orang tersebut. Tidak ada dengki, mendengki, dan dendam. Tetapi ia tidak mau menerima kebenaran dari orang itu, tidak mau merendahkan diri kepadanya pada mengambil faedah dari ilmu pengetahuannya, karena takut dikatakan orang bahwa orang itu lebih utama daripadanya. Maka yang menggerakkan kepada menyombongkan diri itu ialah riya semata-mata. Jikalau ia mengasingkan diri bersama orang itu, niscaya ia tidak akan menyombongkan diri atas orang itu. Adapun orang yang menyombongkan diri dengan ujub atau dengki atau dendam, maka ia menyombongkan diri juga ketika ia dalam kesepian dengan orang itu, walaupun tidak ada bersama keduanya orang ketiga. Dan seperti itu juga kadang-kadang ia membanggakan dirinya kepada golongan bangsawan dengan menyombong, dengan membohong. Dan ia tahu bahwa dia itu bohong. Kemudian ia menyombongkan diri dengan demikian terhadap orang yang tiada berbangga kepada golongan bangsawan itu. Dan ia mengangkatkan dirinya terhadap orang itu pada majelis-majelis pertemuan. Ia mendahulukan berjalan terhadap orang itu di jalanan. Ia tidak rela sama dengan orang tersebut pada kemuliaan dan penghormatan. Dan ia tahu pada batinnya bahwa ia tidak mustahak yang demikian. Dan tidak ada kesombongan pada batinnya, karena diketahuinya bahwa ia dusta pada mendakwakan kebangsawanan itu. Akan tetapi, ia dibawa oleh sifat riya kepada perbuatan orang-orang yang menyombongkan diri. Dan seakan-akan nama orang yang menyombongkan diri itu sesungguhnya dikatakan secara mutlak pada kebanyakannya bahwa orang yang berbuat perbuatan-perbuatan tersebut dari kesombongan pada batin yang terbit dari keujuban dan memandang kepada orang lain dengan mata penghinaan. Dan dia itu jikalau dinamakan orang yang menyombongkan diri, maka dikarenakan oleh penyerupaan dengan perbuatan kesombongan. Kita bermohon kepada Allah atas kebagusan taufik. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Penjelasan tentang akhlak orang-orang yang merendahkan diri dan kumpulan yang lahir padanya oleh bekas merendahkan diri dan menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa kesombongan itu kelihatan pada tabiat seseorang, seperti memalingkan mukanya, memandang dengan mengerling, menundukkan kepala, duduk dengan bersela atau bertekan ke lantai, dan juga kesombongan itu kelihatan pada perkataannya. Sehingga pada suara, tekanan suara dan kata-kata suara pada mengemukakan. Dan kesombongan itu kelihatan pada jalannya, cara berjalannya, berdirinya, duduknya, geraknya, dan tenangnya. Dan pada cara ia mengerjakan perbuatannya, dan pada lain-lain perubahan, dan pada lain-lain percobaannya tentang keadaan, dan tentang lain-lain perubahannya tentang keadaan, perkataan, dan perbuatannya. Di antara orang-orang yang menyombongkan diri ialah orang yang mengumpulkan itu semua. Di antara mereka ada orang yang menyombongkan diri pada sebagian dan merendahkan diri pada sebagian. Maka di antara akhlak orang-orang yang sombong ialah menyombongkan diri dengan menyukai manusia bangun berdiri karena kedatangannya atau berdiri di hadapannya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa bermaksud melihat orang dari isi neraka, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang duduk dan di hadapan suatu kaum yang berdiri. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tiada orang yang lebih dicintai mereka selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka apabila melihatnya tiada berdiri, karena diketahuinya mereka akan kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yang demikian. Telah diterangkan pada sini pada kitab Akhlak Nabi. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah ia tidak berjalan selain ada bersama dia orang lain yang berjalan di belakangnya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, senantiasalah hamba itu bertambah jauh dari Allah oleh apa yang berjalan di belakangnya. Adalah Abdurrahman bin Auf, tiada mengena dari antara budak-budaknya, karena ia tidak membedakan dari mereka kepada bentuk lahiriahnya. Suatu kaum berjalan kaki di belakang Al-Hasan Al-Basri, lalu beliau melarang mereka dan mengatakan, tiada tinggal ini dari hati hamba Allah. Adalah Rasulullah SAW pada sebagian waktu berjalan kaki bersama sebagian sahabat. Lalu beliau menyuruh mereka berjalan di muka. Dan beliau berjalan kaki dalam rombongan mereka itu. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Amama. Ada kalanya tindakan Rasulullah SAW itu untuk mengajar kepada kesombongan, untuk mengajar dengan kesombongan dan keujuban, sebagaimana ia melepaskan kain baru dalam sholat dan menggantikannya dengan kain tua, karena salah satu dari dua arti tersebut. Sudah diterangkan hadis ini pada sholat. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah bahwa ia tidak mau berziarah atau berkunjung kepada orang lain, walaupun berhasil dari kunjungannya itu kebajikan bagi orang lain pada agama. Dan itu adalah lawan dari tawaduk atau merendahkan diri. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu tiba di Ar-Ramlah atau suatu kota di Palestina. Lalu Ibrahim bin Adam mengutus orang kepadanya untuk menyampaikan kata-kata. Datanglah supaya kita bercakap-cakap. Maka datanglah Sufyan itu. Lalu orang menanyakan kepadanya, "Hai Abu Ishaq, engkau datang kepadanya dengan cara yang seperti ini?" Lalu Sufyan yang dipanggil oleh Abu Ishaq tadi menjawab, "Aku bermaksud hendak melihat bagaimana tawaduknya." Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah ia menyombongkan diri tidak suka orang lain duduk di dekatnya selain duduk di hadapannya. dan tawaduk adalah sebaliknya. Ibnu Wahab atau seorang penghafal hadis ahli fikih wafat tahun 97 Hijriah mengatakan, aku duduk dekat Abdurrahman bin Abi Rawat. Lalu pahaku menyentuh pahanya. Lalu aku menjauhkan diriku pada duduk daripadanya. Maka diambilnya kainku, lalu ditariknya aku kepadanya. Seraya mengatakan kepadaku, mengapa engkau berbuat dengan aku? Apa yang engkau berbuat dengan orang-orang yang sombong? Aku tidak kenal seseorang daripada kamu yang lebih jahat daripada aku. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, adalah seorang budak wanita yang masih kecil dari budak-budak wanita Madinah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada melepaskan tangannya dari budak itu sehingga budak tersebut berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana saja ia kehendaki. Hadis ini telah diterangkan pada adab kehidupan. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah bahwa ia menjaga diri dari duduk-duduk bersama orang-orang sakit dan yang sakit parah. Ia menjauhkan diri dari mereka dan itu termasuk sebagian dari kesombongan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang berpenyakit cacar yang sudah mengelupas masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi beliau banyak dari para sahabatnya yang sedang makan. Maka laki-laki tersebut tidak dapat duduk dekat seseorang selain orang itu terus bangun dari samping orang tersebut. Lalu orang sakit cacar itu duduk didudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Hadis telah diterangkan dahulu. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an tiada menahan dari makanannya kepada orang yang berpenyakit kusta, supak, dan yang kena dengan sesuatu penyakit, melainkan didudukkannya mereka pada hidangannya. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, ialah bahwa ia tidak mau mengerjakan dengan tangannya sendiri sesuatu tugas di rumahnya. Dan tawaduk adalah yang sebaliknya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pada suatu malam datang kepadanya seorang tamu. Dan adalah Umar radhiyallahu anhu itu menulis. Lalu lampunya hampir padam. Lalu tamu tersebut mengatakan, bolehkah aku bangun berdiri memperbaiki lampu itu? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu lalu menjawab, tidaklah dari kemuliaan seseorang bahwa memperoleh pelayanan dari tamunya. Tamu itu menanyakan lagi, apakah aku bangunkan budak pelayan? Umar lalu menjawab, itu adalah permulaan tidur, di mana budak itu bangun tidur. Umar radhiyallahu anhu lalu bangun berdiri dan mengambil botol minyak dan mengisikan lampu itu dengan minyak. Lalu tamu tadi mengatakan, engkau kerjakan sendiri, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu lalu menjawab, aku pergi dan aku itu Umar. Aku kembali dan aku itu Umar. Tiada berkurang daripadaku sesuatu. Dan sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang ada pada sisi Allah itu merendahkan diri. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah bahwa ia tidak mengambil harta bendanya dan membawanya sendiri ke rumahnya. Dan itu adalah kebalikan daripada kebiasaan orang-orang yang merendahkan diri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Diriwayatkan Abu Ya'la dari Abu Hurairah. Berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli celananya dan membawanya sendiri. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tiadalah berkurang orang yang sempurna dari kesempurnaannya oleh membawa sesuatu kepada keluarganya. Adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan dia waktu itu menjadi amir atau amir Damaskus dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membawa tempat air dari kayu kepunyaannya ke kamar mandi. Sabit bin Abi Malik mengatakan, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dari pasar membawa seberkas kayu bakar. Dan dia waktu itu adalah wakil Khalifah Marwan bin Al-Hakam di Madinah. Abu Hurairah lalu mengatakan, lapangkanlah jalan bagi Amir, wahai putra Abi Malik. Dari Al-Asbah bin Nubarah yang mengatakan, seolah-olah aku melihat kepada Umar radhiyallahu anhu yang memegang daging pada tangan kirinya dan pada tangan kanannya sebiji permata. Ia berkeliling di pasar sehingga ia masuk ke rumahnya. Setengah mereka mengatakan, aku melihat Ali radhiyallahu anhu membeli daging sedirham lalu dibawanya dalam tasnya. Maka aku mengatakan kepadanya, biarlah aku yang membawa, wahai Amirul Mukminin. Ali radhiyallahu anhu lalu menjawab, tidak, kepala keluarga itu lebih berhak membawanya. Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri ialah mengenai pakaian. Karena tampak dengan pakaian itu kesombongan dan kerendahan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian yang sederhana itu termasuk sebagian dari iman. Menurut Ittihaf Syara'i ya juz 7 halaman 380, nama itu salah. Yang benar adalah Tha'labah bin Abi Malik. Dan pakaian yang sederhana itu termasuk sebagian dari iman, diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Amamah bin Salabah. Harun bin Said As-Sa'i di salah seorang perawi hadis ini mengatakan, saya menanyakan tentang arti maksud dari Al-Badalah. Lalu dijawab, yang artinya ialah pakaian yang kurang bagus. Maksudnya, yang sederhana tidak berlebih-lebihan pada pakaian. Zaid bin Wahab Al-Zahni, wafat sudah tahun 80 Hijriah, mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pasar dan di tangannya sebutir mutiara. Ia memakai kain sarung yang pada sarungnya terjahit dari 14 potong. Sebagiannya yang berwarna hitam manis. Ali radhiyallahu anhu dicaci orang karena memakai kain sarung yang bertampak. Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, akan diikuti oleh orang mukmin dan menghusukkan hatinya. Nabi Isa AS mengatakan, kain bagus itu kesombongan dalam hati. Taus al-Yamani radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku akan mensucikan kainku yang kedua ini. Lalu hatiku membantahnya selama kedua kain ini masih bersih. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah dibelikan pakaian baginya dengan harga 1000 dinar. Lalu ia mengatakan, alangkah bagusnya pakaian ini. jikalau tiada kekasaran padanya. Maka tatkala ia telah menjadi khalifah, lalu dibelikan kain baginya dengan harga 5 dirham. Maka ia mengatakan, alangkah bagusnya kain ini, jikalau tidak kelembutannya. Lalu ditanyakan padanya, di mana pakaian engkau, kendaraan engkau, dan minyak atar atau minyak wangi engkau, wahai Amirul Mukminin? Ia menjawab, sesungguhnya aku mempunyai jiwa perasa, dan jiwaku tidak merasakan dari dunia suatu lapisan, melainkan ia rindu kepadanya lapisan atau tingkat yang di atasnya. Sehingga apabila ia telah merasakan pangkat khalifah, yaitu yang tertinggi dari segala tingkat, niscaya ia rindu kepada apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Said bin Suwaid mengatakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an bersalat Jumat dengan kami. Kemudian dia duduk, dia memakai baju kemeja yang kantongnya bertampalan dari hadapannya dan dari belakangnya. Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada engkau, maka mengapa tidak engkau pakai? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu lalu menundukkan kepalanya seketika. Kemudian mengangkatkan kepalanya seraya mengatakan, sesungguhnya yang lebih utama kesederhanaan ialah ketika kaya, dan kemaafan yang lebih utama ialah ketika berkuasa. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan perhiasan karena Allah dan meletakkan atau tidak memakai kain-kain bagus karena merendahkan diri bagi Allah dan mencari keridhaannya, niscaya berhak atas Allah menyimpankan baginya permadani surga. Diriwayatkan Abu Said Al-Malini dan Abu Na'im dari Ibnu Abbas. Jikalau Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam berkata, pakaian bagus itu kesombongan dalam hati. Dan Nabi kita SAW telah ditanyakan dari hal kecantikan kain-kain, adakah itu termasuk sombong? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, akan tetapi orang yang menolak kebenaran dan menghina manusia. Hadis ini telah diterangkan dahulu. Maka bagaimanakah jalan mengumpulkan di antara dua ucapan tersebut? Ketahuilah kiranya bahwa kain baru itu tidaklah dari keadaannya itu termasuk sebagian dari kesombongan pada hak setiap orang dalam segala hal. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dari keadaan Thabit bin Qais, karena beliau bersabda, sesungguhnya aku manusia yang mencintai kecantikan sebagaimana engkau lihat. Maka dapatlah diketahui bahwa kecenderungan kepada kebersihan dan kebagusan kain tidaklah untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Maka tidaklah dengan keadaan itu menjadi sebagian dari kesombongan. Kadang-kadang ada yang demikian itu termasuk sebagian dari kesombongan, sebagaimana rela dengan kain sarung yang kurang bagus. Kadang-kadang termasuk sebagian dari merendahkan diri atau tawaduk. Dan tanda orang yang menyombongkan diri itu ialah bahwa ia mencari kecantikan apabila ia dilihat oleh manusia. Dan ia tidak mempedulikan yang demikian apabila ia berada sendirian, akan bagaimana adanya. Dan tanda orang yang mencari kecantikan ialah bahwa ia mencintai kecantikan pada tiap sesuatu, walaupun ia pada tempat kesepian atau khilwah, dan sehingga dalam rumahnya yang tertutup. Maka yang demikian itu tidak termasuk sebagian dari kesombongan.